dikerubuni oleh musuh-musuh Islam, baik berupa orang kafir ataupun orang-orang musyrik ataupun orang-orang munafik. Ini keadaan pertama yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu keadaan wahan. Wahan adalah lemah, hina, dina. Keadaan yang kedua yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terjadi di tengah kaum muslimin adalah keadaan dakhan. Dakhan bahasa Arab dari kata-kata dukhan yang artinya asap. Maksudnya adalah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin tidak Islam yang tidak murni lagi. Islam yang penuh dengan kesamaran. Islam yang penuh dengan kabut. Ya, Islam yang penuh dengan kabut. Nah, ini kondisi yang kedua. Kondisi dakhan. Dakhan adalah kesamaran, kekabutan, tidak jernih, tidak jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktukum 'alal bayda lailaha kanahariha." Aku tinggalkan kalian di atas keadaan yang putih cemerlang. Saking putihnya, malam yang aturan gelap itu seperti siangnya. Seperti siangnya karena saking jelasnya. Tapi karena dakhan tadi, akhirnya Islam tidak jelas. Menurut umat Islam, banyak hal-hal yang samar-samar di tengah kaum muslimin. Ini keadaan yang kedua. Nah, keadaan yang kedua ini disebabkan dengan beberapa sebab yang sudah kita pelajari juga. Sebab yang pertama, kenapa di tengah-tengah umat Islam samar-samar, ajarannya itu tidak putih lagi, tidak jernih lagi, tidak jelas lagi. Sebab yang pertama adalah perkara bid'ah. Terjadinya perbuatan yang mengada-ngada, yang menyerupai syariat, yang dikerjakan karena ingin berlebih-lebihan dalam beragama. Itu adalah pengertian bid'ah, sesuatu yang mengada-ngada. Dan kadang-kadang ucapan bid'ah ini dialergikan oleh sebagian kaum muslimin. Bahkan siapa yang menyebut-nyebut perkara bid'ah dituduh memecah belah kaum muslimin. Maka sebenarnya tidak demikian. Bid'ahlah yang memecah belah kaum muslim. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kita agar tidak berbuat bid'ah. Kemudian yang kedua yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, membuat kenapa di tengah-tengah kaum muslimin banyak kesamar-samaran, tidak jelas, yaitu disebutkan oleh penulis di sini, husununa muhaddadatun minad-dakhil. Benteng pertahanan kita yaitu umat Islam terancam dari dalam. Nah, ini yang sangat menyedihkan sekali. Bentengnya terancam dari dalam. Ya. Dan siapa mereka? Mereka ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menghancurkan agama Islam dari dalam. Di antara sifat-sifat mereka dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam halaman 19 dalam buku terjemahan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am du'atun 'ala abwabi jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Quntu ya Rasulullah sifhum lana. Qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Artinya, ya benar, yaitu kenapa umat Islam ini setelah mendapatkan kecemerlangan, kejernihan, kemudian terjadi kesamaran, ada kabut tidak jelas, ada kabut tidak seterang dahulu. Salah satu penyebabnya ini. Iya, kata Rasulullah, para da'i yang mengajak ke pintu-pintu neraka jahannam, barang siapa yang menerima ajakan mereka, niscaya mereka menjerumuskannya ke dalam neraka. Aku bertanya lagi, aku di sini maksudnya adalah Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Wahai Rasulullah, beritahulah kami sifat-sifat mereka. Beliau menjawab, mereka berasal dari bangsa kita, berbicara dengan bahasa kita. Di sini perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah yang penyebab dakhan tadi, penyebab kesamaran tadi. Yang pertama sifatnya dai, pengajak umat, bukan orang sembarangan. Mungkin dia yang biasa naik mimbar, mungkin dia yang biasa berbicara dengan mikrofon di hadapan kaum muslimin. Dai, pengajak. Tetapi pengajaknya bukan kepada surga. Du'atun ala abwabi jahannam. Pengajak kepada pintu-pintu neraka. Kalau bahasanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yaitu ulama su, ulama buruk, ya. Mereka dikenal mungkin sebagai para pendakwah, dikenal sebagai ustaz, dikenal sebagai kiai, dikenal sebagai pembicara agama, ahli agama, duat. Mereka bukan orang sembarangan. Ala abwabi jahannam. Tetapi mengajaknya kepada neraka-neraka jahannam. Ini sifat pertama. Yang pertama mereka itu dai. Sifat yang kedua, tapi mereka dai pengajak kepada jalan nerakanya Allah. Nah, maka banyak, ya, berdasarkan berita ini banyak kita dapati orang-orang yang mengajak kepada kesesatan. Di antaranya mengajak kepada ajaran semua agama sama. Tidak boleh mengatakan Islam agama yang paling benar. Padahal Allah berfirman, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah di sisinya adalah agama Islam. Allah berfirman, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari Islam selain Islam sebagai amalan, maka tidak diterima darinya. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Lihat. Tapi mereka mengatakan semua agama sama. Dan anehnya itu bukan dari orang luar, dari orang dalam. Sebagaimana yang disebutkan, ya, dari orang dalam. Orang-orang orientalis, orang-orang yang fobia terhadap agama Islam, orang-orang yang terlalu kebelinger dengan arti kata kerukunan, sampai akhirnya mencampur adukan agama. Ya, tidak ada lagi kata-kata lakum dinukum waliyadin, enggak ada lagi. Enggak ada lagi kata-kata boleh diucapkan kekafiran. Makanya kadang-kadang agak kurang setuju bahwa ada peraturan tidak boleh mengucapkan kata kafir. Sebutkan aja non-muslim. Terlalu lembut. Padahal bahasa Al-Quran menyebutkan kafir, kesyirikan, dan semisalnya. Ini dua sifat. Man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha. Lihat, bahayanya mengikuti para da'i. Dan biasanya, Pak, omongannya lembut, santun, indah. Pengajak, karena dia pengajak, ya. Barang siapa yang menerima ajakan mereka, niscaya mereka akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Qultu, aku bertanya. Sekali lagi, aku di sini siapa? Hudzaifah bin Yaman. Karena beliau yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahulah kami sifat-sifat mereka. Dan ini merupakan keutamaan para sahabat. Mereka itu jeli. Kalau ada kabar, mereka langsung cari. Ini menunjukkan kesungguhan mereka dalam beragama. Ya, ada sebagian orang, ya paling gitu-gitu aja. Gitu. Enggak, kalau mereka langsung cari. Siapa tuh? Da'inya ini siapa? Maka Rasulullah SAW menjawab, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka berasal dari bangsa kita dan berbicara dari dengan bahasa kita. Ada pelajaran di sini, sifat yang kedua dari para da'i penyebab kesamaran dalam agama tadi, musuh dalam selimut tadi, musuh dari benteng dari dalam tadi, adalah mereka bahas bangsanya Arab. Ya, bangsanya Arab. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan, ay min qawmina wa min ahli lisanina wa millatina wa fihi isyaratun ila annahu minal Arab. Artinya, maksudnya mereka berasal dari bangsa kita, berbahasa kita, dan termasuk pemeluk agama kita. Jadi bukan orang kafir lah, bukan. Orang muslim. Dan di dalam sabda Nabi Muhammad SAW terdapat isyarat bahwa mereka dari bangsa Arab. Kan ujiannya tambah berat kalau dari bangsa Arab. Lu orang Arab lu. Bisa bahasa Arab. Kalau orang hulu sungai kan kurang wah gitu. Orang Arab. Ya. Kalau orang pasar hanyar kan kurang wah. Orang Arab. Mungkin face-nya Arab, ya. Kemudian gaya-gaya bicaranya gaya-gaya Arab. Nah, banyak anggota belum. Ya. Mungkin penampilannya penampilan dai sekali. Ini kan yang lebih membuat tertipu kaum muslimin. Makanya di zaman sekarang dengan casing yang dikatakan oleh mereka. Lihat perkataan menarik dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, al-haqqu la yurtabatu birrijal. Kebenaran itu tidak dikaitkan dengan seseorang. Ya, kalau seseorang mengerjakan pasti benar. Karena kenapa? Karena Ustaz Pulan mengerjakannya. Enggak, tetap salah kalau bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, ini tafsiran pertama dari siapa mereka tadi? Hum min jildatina, dari bangsa kami. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, mereka adalah dari bangsa Arab. Kata Ad-Dawudi ini seorang ahli hadis juga. Ya. Ad-Dawudi ini adalah seorang ahli hadis. Beliau termasuk daripada imam dalam ilmu hadis, dan beliau diberi gelar oleh para ulama Syamsuddin Ad-Dawudi. Syamsuddin Ad-Dawudi. Sedikit tentang masalah kata-kata Syamsuddin. Ulama-ulama terdahulu sekelas Ibnu An-Nawawi tidak suka dikatakan Syamsuddin. Ya, mataharinya agama. Itu enggak suka. Karena agama enggak perlu matahari, dia terang benderang. Ya, Syamsuddin. Makanya nama-nama seperti ini mereka jauhi kadang-kadang. Nama aslinya Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali Ad-Dawudi. Dan beliau ahlu hadis di zamannya. Beliau adalah ulama Islam abad ke-10 Hijriah. Meninggal pada tahun 945 Hijriah. Bermadhab Maliki. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ad-Dawudi berkata, nah ini penafsiran lain, ay min bani Adam. Maksud dari bahwa mereka berasal dari bangsa kita dan berbicara dengan bahasa kita, maksudnya adalah manusia, bukan dari bangsa jin. Ya, maksudnya manusia. Berarti di sini ada beberapa tafsiran. Tafsiran pertama maksudnya dari bangsa Arab. Tafsiran yang kedua dari Bani Adam, dari manusia. Ya. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa qala al-Qabisi ma'nahu fi adh-dhahir 'ala millatina wa fil batin mukhalifuna. Wa jildatu syai' dhahiruhu wa hiya fil asl ghisha'ul badan. Ada pendapat lain yang dikatakan oleh Al-Qabisi. Al-Qabisi. Ya. Maknanya secara lahiriah mereka beragama dengan agama kita, akan tetapi mereka menyelisih kita secara batin. Kulit sesuatu artinya bagian permukaannya, dan pada asalnya kulit itu adalah selaput penutup tubuh. Nah, ini tafsiran lain. Ya. Yang dikatakan oleh Al-Qabisi, yaitu orang-orang munafik ini. Jadi ada tiga pendapat, Pak, di situ. Yang pertama, bahwa para da'inya ini dari bangsa Arab. Yang kedua, maksud daripada para da'i itu adalah dari dari bangsa kita, itu adalah dari manusia. Yang ketiga, maksud para da'i itu adalah dari bangsa kita, berbicara dengan bahasa kita, maksudnya adalah orang-orang munafik. Ya, orang-orang al-munafik. Dan Al-Qabisi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beliau kunyahnya Abul Hasan. Abul Hasan. Namanya Ali bin Muhammad. Namanya Ali bin Muhammad. Dan beliau ulama Islam abad ke-403 Hijriah. Jadi abad ke-5 Hijriah. Ya. Dan beliau juga bermadhab Maliki. Dan ahli hadis. Bermadhab Maliki dan ahli hadis. Saya berusaha untuk memperkenalkan siapa orang-orang yang disebutkan oleh penulis di dalam bukunya ini. Nah, berarti sudah kita ambil pelajaran di sini bahwa yang dimaksud du'at ala abwabi jahannam, para pendai ke dalam neraka jahannam, mereka adalah dari bangsa kita dan berkulit dengan berkulit kita. Di sini ada tiga pendapat. Yang pertama dari bangsa Arab, karena dari bangsa mereka dan berbicara dengan bahasa Arab. Yang kedua dari Bani Adam, dari anak manusia, karena bangsa kita berarti sesama manusia dan berbicara dengan bahasa kita, yaitu bahasa manusia, bukan jin, bukan hewan. Yang ketiga yaitu dari orang-orang munafik. Bangsa kita maksudnya adalah orang muslim memperlihatkan Islamnya, tapi hatinya di batinnya penuh dengan kekafiran. Nah, ini penyakit yang ada di tengah kaum muslimin. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan qila wa yu'ayyidu iradatal arabi anna as-samurata ghalibatun 'alaihim wal launa innama yadhharu fil jild. Lihat. Ada pula yang mengatakan, yang menguatkan bahwa yang dimaksud adalah bangsa Arab karena warna kulit mereka umumnya sawo matang, kecoklat-coklatan. Putih tuha kalau lah. Sedangkan warna kulit seseorang hanya tampak pada kulitnya. Nah, ini pendapat menguatkan pendapatnya siapa? Enggak. Yang mengatakan bangsa Arab. Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ini yang dikatakan sekarang ini, bahwa yang dimaksud adalah bangsa Arab. Kenapa? Karena kulitnya orang Arab itu terkenal dengan sawo matang. Ya, ini menguatkan pendapat bahwasanya yang dimaksud adalah bangsa Arab. Mana yang kuat, Ustaz? Dua-duanya, tiga-tiganya mungkin. Tiga-tiganya bisa dimasukkan. Baik yang dimaksud bahwa mereka para pendai mengajak kepada neraka jahanam itu orang Arab, atau jenis manusia, atau orang munafik. Bapak pernah enggak melihat orang Arab pintar bahasa Arab? Nyatanya orang Arab lah, tapi kafir, musyrik, ya banyak itu. Itu hitungannya di akhirat tambah berat. Sudah bisa bahasa Arab, baca Al-Quran bisa, tapi tidak beriman. Dan setiap sarana yang menghantarkan semestinya seseorang kepada petunjuk, tetapi malah digunakan untuk selain petunjuk, hitungannya nanti tambah berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, kalau saya katakan penulis, beliau adalah Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, seorang ulama di kota Yordania. Beliau mengatakan, wa fi riwayah sayaqumu fihim rijalun qulubus syayatin fi jusma fi juthmanil ins. Nah, ini tambahan para pendai tadi, tambahan sifat para pendai tadi. Dan akan ada di kalangan mereka orang-orang yang berhati syaitan dengan jasad manusia. Apa maksudnya hati syaitan? Hatinya hati para syaitan, pembangkang, tidak mau beriman, kemudian mengajak orang kepada kesesatan. Itu kan hati-hati syaitan, sifat-sifat syaitan, mengajak agar tersebarnya keburukan, terutama perbuatan fahisyah, itu perbuatan keji, perbuatan kotor, ya. Ini akan ada orang-orang seperti ini, dan mereka dai fi juthmanil ins, artinya dalam jasad manusia. Kemudian penulis mengatakan, wa hadhihi sifah al-thaniyah allati yu'rifuna biha fahum yudhhiruna al-hirsa 'ala al-ummah wa masalihha wa siyadatiha wa istiqlaliha wa tamayyuziha. Ini adalah sifat kedua yang menjadi ciri-ciri mereka, yaitu mereka menampakkan kepedulian, kebajikan, kepemimpinan, kemerdekaan, dan kemajuan bagi umat. Sering itu, ya, agar bangsa ini bersatu, agar ini, pokoknya sering dengan kata-kata indah, peduli kepada sesama, rukun beragama, kata-katanya indah. Tetapi sebenarnya mereka adalah orang-orang berhati syaitan dalam bentuk manusia. Ya, ini para ikhwan. Dan orang-orang seperti ini akan terlihat aslinya kalau sudah datang fitnah, kalau sudah datang kegentingan, aslinya akan terlihat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yurdhunal ummata bi alsinatihim. Mereka menyenangkan umat dengan lisan-lisan mereka. Wa ta'ba qulubuhum illa tanfidha ma ta'allamuhu wa tarabbau alayhi fi mahadhin asyadi min as-salibiyyin wal yahud. Namun hati-hati mereka tidak menginginkan kecuali apa yang telah mereka pelajari dan dapat dari pembinaan majikan-majikan mereka dari kalangan kaum salif dan Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarba 'anka al-yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kami mengikuti agama mereka. Ya, sampai kalian mengikuti agama mereka. Jadi, Pak, jangan tertipu. Sebagus apapun, sebersih apapun, semaju apapun orang kafir, maka tidak akan bisa menghilangkan ayat ini. Ya. Ini yang semestinya harus dipegang oleh kaum muslimin sekarang. Jangan terkecoh dengan... Saya sekarang heran, kenapa ada sebagian orang yang berani mendukung orang-orang non-muslim, kafir menjadi pemimpin. Salah satu sebabnya adalah orang-orang yang mendukung ini dari kaum muslimin, orientasinya cuma dunia. Lihat saja pandangan mereka, bahwa ini orang kafir, meskipun dia kafir, akan tetapi dia bisa menghilangkan korupsi. Dia bisa berbuat adil, dia bisa membangun ini. Ya, orientasinya cuma dunia. Adapun orang muslim senantiasa orientasinya akhirat. Itu bedanya cara berpikirnya. Dan kita harus paham betul, tidak akan pernah ridha kaum Yahudi Nasrani terhadap kaum muslim. Kapan bisa ridha? Sampai kita mengikuti mereka. Ini ayat yang harus kita dengung-dengungkan sekarang di tengah kaum muslim, terutama yang tertipu dengan calon-calon dari pemimpin kafir. Penulis kemudian mengatakan, "Hadza ma yukhattatu lahu al-asyat min al-faranjah wal-yahud wa yunaffidhuhu al-abid min ar-ruwaybidat alladhina istansaru fi ardina لأنهم ترعرعوا عليها وأكلوا من خيراتها ولكنهم عمدوا في محاضن حزب الشيطان وجنود إبليس الذين دربوهم على المبدأ الصليب القاتل إنه بطيء ولكنه أكيد المفعول." Inilah yang telah dirancang oleh para majikan dari bangsa Eropa Yahudi, kemudian dilaksanakan oleh para budak dari orang kerendahan umat ini yang menjadi kuat di tanah air kita. Karena mereka tumbuh menjadi besar di tanah air kita dan memakan kekayaan tanah air kita, akan tetapi mereka telah terdidik di bawah asuhan kelompok syaitan dan tentara iblis yang telah mendidik mereka dengan doktrin-doktrin yang salibisme yang mematikan. Sesungguhnya tipu daya musuh berproses secara perlahan namun pasti hasilnya. Ini adalah salah satu slogan mereka. Perlahan namun pasti. Mungkin puluhan tahun, perlahan namun pasti. Lihat saja beberapa program-program mereka mengelabui kaum muslimin melalui televisi, film-film, sinetron-sinetron. Akhirnya secara lama-kelamaan budaya orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, diserap habis-habisan oleh kaum muslimin. Bahkan orang kafir aja gak begitu. Ya? Orang kafir aja gak sampai segitu-gitu amat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan, "Wahuwa ma hadzara minhul maula azza wa jalla fi qawli." Inilah yang telah diperingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Kaifa wa in yadhharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimma yurdunakum bi afwahim wa ta'ba qulubuhum aktsaruhum fasiqun." Ini sudah dijelaskan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, padahal mereka memperoleh kemenangan terhadap kalian. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kalian dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hati kalian dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, tidak menepati janji. Mereka ini gak ada hubungan. Artinya kaum muslimin gak dapat untung dari itu. Tetapi tetap saja kaum muslimin mengikuti mereka. Enggak dapat untung dari itu. Enggak ada perjanjian. Kalau kami mengikuti mereka, kalian, kami akan dapat untung. Enggak ada perjanjian dengan kaum muslim. Tapi tetap saja kaum muslimin mengikuti mereka. Maka disinilah pentingnya ilmu para ikhwah. Sehingga dengan ilmu tersebut bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ini persis seperti orang munafik yang diceritakan oleh Rasulullah di awal-awal surat Al-Baqarah. Makanya penulis mengatakan, وَقَالَ تَعَالَى, Allah berfirman, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Dan bila mereka, mereka ini orang-orang munafik, berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, yaitu pengajak-pengajak kepada kesesatan tadi, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sendirian dengan kalian. Maksudnya, kami sependirian dengan kalian. Sama kita. Kami hanyalah main-main saja tadi dengan orang-orang beriman. Mengatakan kami beriman. Nah, ini hati-hati. Ada manusia-manusia yang seperti ini di zaman ini. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah potret dari permasalahan apa, penyakit yang ketiga. Ada para pendai dari dalam agama Islam yang menghancurkan umat Islam, mengajak kepada kesesatan, mengajak tidak suka Islam, mengajak untuk fobia terhadap syariat Islam dan semisalnya. Ada itu. Ya. Orang-orang yang kadang-kadang dari bangsa Arab mereka. Penyakit yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh penulis yaitu sanawatun khadda'at. Masa-masa penuh dengan tipuan. Ini penyakit yang ketiga yang membuat keadaan kaum muslimin apa tadi? Penuh dengan dakhan, kesamaran, tidak jernih, tidak jelas. Tidak seperti yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Penulis mengatakan salah satu sebabnya tadi, ya, sayaqumu fihim rijalun qulubu syayatin fi juthmanil ins. Akan ada orang-orang yang berhati syaitan dengan jasad manusia, pembawa fitnah, penyebar kegentingan di tengah kaum muslimin, ya. Kemudian penulis dalam akhir tulisannya menyebutkan sebuah riwayat. Lihat, perhatikan siapa sebenarnya orang-orang yang membawa fitnah, kegentingan di tengah kaum muslimin ini. Penulis mengatakan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati sanawatun khadda'at." Nah, lihat. Ini sudah dijelaskan begitu luar biasa detail oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan datang masa-masa penuh tipuan. Penuh tipuan. Penuh kesamaran, tidak jelas, penuh ketipuan, penuh kesamaran. Yusaddaqu fihinnal kadzib. Artinya akan datang masa-masa yang penuh tipuan di mana seorang pendusta dianggap benar. Wa yukadzabu fihinnas shadiq. Dan orang yang jujur dianggap dusta. Wa yu'tamanul kha'in. Dan seorang pengkhianat akan dianggap amanat. Wa yukhawwanul amin. Dan orang yang amanah akan dianggap khianat. Wa yantiqu fiha ruwaibidah. Dan akan berbicara pada masa itu para ruwaibidah. Faqila wa mar ruwaibidah. Lalu ada sahabat yang bertanya, apa itu ruwaibidah? Qala ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril amah. Orang dungu yang berbicara mengenai urusan umat. Ya. Ini yang menyebabkan sanawatun khadda'at. Masa-masa terjadi penipuan besar-besaran terhadap kaum muslimin. Ya. Terjadinya ruwaibidah. Maka jangan kita ambil sifat ini dalam diri kita. Ruwaibidah. Siapa mereka? Orang enggak banyak ilmu tapi berbicara tentang agama Islam yang menyebabkan yang pembicaraannya mencakup umat Islam secara umum, berbicara tentang jihad, ya, enggak, jangan pernah berbicara kecuali Anda seorang ulama besar, karena itu berkaitan dengan satu negara, darah seorang kaum muslimin satu negara. Lihat sekarang di Mesir, Suriah, Yaman, ya, berat urusannya. Maka jangan pernah kita berbicara dalam perkara yang umum padahal kita bukan kapasitasnya. Ini namanya siapa? Ruwaibidah. Tahan lisan kita. Tahan. Dan ini penyebab sanawat khadda'at. Masa-masa yang penuh dengan tipuan. Jadi akan ada nanti orang pendusta dianggap paling benar. Orang paling benar dianggap paling pendusta. Orang yang amanah dianggap berkhianat. Orang yang paling khianat dianggap beramanah. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya di tengah kaum muslimin terjadi kesamaran. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Intinya, itulah bab yang pertama yang disebutkan oleh penulis bahwasanya realita umat Islam yang disebutkan oleh Rasulullah. Yang pertama keadaannya apa? Wahan. Wahan lemah. Lemah di hadapan kaum yang lain, tidak seperti zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kaum yang lain di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang sebelum sebulan saja mereka sudah gemeteran, takut. Sekarang enggak, dihina, ditindas, diinjak, dicaci maki, direndahkan, semua keburukan pasti terlihat, pasti ada kaitannya dengan Islam, semua kebejatan pasti berkaitan dengan Islam, semua kemunduran pasti karena umat Islam dan semisalnya. Tahu sebab wahan ini, hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta dunia dan tidak suka mati di dalam agama. Penyakit yang kedua, dahan, samar-samar. Ini realita yang sudah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan samar-samar ini mempunyai tiga sebab. Ya, sebab yang pertama apa? Perbuatan bid'ah yang terjadi di tengah kaum muslimin. Yang kedua, para penyeru ke dalam neraka jahanam yang mereka itu susah untuk dibedakan, mereka penyeru ke surga atau ke neraka. Kadang-kadang bicaranya indah, ya, bahkan mungkin bisa meneteskan air mata. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga kenapa terjadi dahan adalah sanawat khadda'at, masa-masa yang penuh dengan tipuan. Seseorang susah untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Maka ini realita yang disebutkan oleh Rasulullah dan selalu sampai hari kiamat akan seperti itu. Ya. Mulainya kapan? Mulainya ketika Umar bin Khattab meninggal. Nah, itu mulai itu. Realita-realita itu terjadi. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pintu penghalang terjadinya keadaan-keadaan tadi. Dua keadaan tadi. Lemah, kemudian apa? Samar-samar, tidak jernih. Ya. Disebutkan oleh Rasulullah pintunya adalah Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab meninggal, terjadilah yang kita sebutkan tadi. Maka pesan sekali lagi, jangan sampai kita menjadi musuh umat Islam dari dalam, para pendakwah kepada kesesatan, termasuk di dalamnya di zaman sekarang, Pak. Sebar, sedikit-sedikit sebar, tanpa tahu ini benar atau tidak. Ya. Tulisan-tulisan, meskipun mengajak kepada berzikir, berselawat, mengajak kepada ini, tapi kalau belum ada hadisnya, tidak bisa kita ajak. Harus berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan-jangan kita termasuk nanti du'at ala abwa bi jahannam, para pendakwah ke dalam neraka jahannam. Ya. Ini Bapak Ikhwah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Dan alhamdulillah bab yang kedua sudah selesai. Dan cara saya membaca buku ini seperti itu. Nanti biar tidak terlalu monoton dengan buku yang kita hadapi. Kecuali nanti ada beberapa penjelasan, diantaranya perkataan kemengapa saya memilih manhaj salaf. Kalau tadi kan bab yang pertama cuma menceritakan secara global, ya. Nah, nanti penulis mengatakan kalau ceritanya seperti itu baru pentingnya manhaj salaf di sini, ya. Sehingga tidak terjadi wahan, tidak terjadi dahan, pentingnya manhaj salaf di sini. Tidak terjadi orang cinta dunia, takut mati, lihatlah manhajnya para salaf. Tidak terjadi dahan, tidak terjadi orang-orang pengajak kepada neraka jahanam, tidak terjadi perbuatan bid'ah, lihat pentingnya manhaj salaf. Bagaimana para salaf? Makanya para ulama mengatakan di antaranya perkataan Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha." Setiap ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi, maka janganlah kalian beribadah dengannya. Sesungguhnya generasi pertama tidak pernah meninggalkan sedikit pun tempat kecuali sudah dijelaskan oleh mereka. Ya, kalau orang memilih manhaj salaf, maka tidak ada sanawat khadda'at tadi, masa-masa tipuan. Ya. Masa-masa tipuan. Orang dusta dikatakan benar, orang benar dikatakan dusta, orang amanah dikatakan khianat, orang khianat dikatakan amanah, enggak ada. Kenapa? Karena dia memilih manhaj salaf. Insyaallah bab yang kedua kita akan pelajari pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita tadi menceritakan tentang realita umat Islam melalui hadis-hadis Rasul, itu sedih. Sedih enggak, Pak? Sedih. Dan saya kurang begitu setuju dengan gaya-gaya berdakwah yang menceritakan realita-realita umat Islam terlalu berlebihan, keluar dari hadis. Kalau kita kan menceritakannya dengan hadis. Kadang-kadang ada sebagian ceramah menceritakan, terjadi kristenisasi di daerah ini sekian, umat Islam sekarang sekian. Enggak perlu. Ya, kita sebutkan saja akidah yang benar. Jangan takut-takuti kaum muslimin. Pernah enggak mendengar seperti itu, Pak? Ya. Seorang pendai kadang-kadang menceritakan tentang keadaan kaum muslimin, persentase persennya kaum muslimin sekarang berapa, dahulu berapa. Enggak perlu menceritakan itu. Itu akan tambah membuat kaum muslimin takut. Tapi yang paling perlu apa? Diceritakan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul menguatkan akidah mereka. Itu yang paling penting. Ya. Itu yang paling penting. Adapun keadaan yang terjadi tengah kaum muslimin di daerah sana, terdapat misalkan tempat ibadah agama lain padahal kaum muslimin banyak di sana, misalkan terjadi kristenisasi sekian persen, ya, satu kampung yang dulunya muslim sekarang menjadi kafir, kita akan tambah sedih. Betul enggak, Pak? Ya, yang paling penting mana? Menceritakan itu ataukah yang paling penting kita memupuk akidah yang benar? Mana yang paling penting? Memupuk akidah. Karena itu pun benteng kita agar tidak terjadi sebagaimana yang diceritakan. Sebagian kadang-kadang untuk sebagian ingin menakut-nakuti kaum muslimin. Pak, yakini baik-baik. Sebesar apapun kekuatan kaum muslimin, musyrikin, kafirin, tidak akan pernah bisa menumbangkan Islam dan umatnya sampai hari kiamat. Enggak akan pernah bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, la yadhurruhum man khadalahum wa la man khalafahum." Masih akan ada sebagian dari umatku, meskipun satu orang mungkin sebagian ini, ta'ifah, sebagian dari umatku yang akan memperjuangkan kebenaran. Tidak akan ada yang membahayakan mereka, yang menyelisih mereka ataupun yang mencela mereka, enggak. Mereka tetap saja memperjuangkan agama ini. Makanya Rasulullah SAW pernah kan berdoa ketika sebelum perang Badar, "Allahumma in tuhlik hadhil isaba lam tu'bad abadan." Ya Allah, jika engkau kalahkan pasukan kecil ini melawan pasukan besar itu, kamu tidak akan pernah disembah selamanya. Ternyata Rasulullah menang, menunjukkan bahwasanya pemahaman baliknya sampai hari kiamat Allah akan tetap apa? Disembah. Itu pemahaman balik dari ayat, dari hadis tadi. Karena Rasulullah SAW menang, tidak dihancurkan oleh Allah pasukan beliau, berarti Allah akan tetap disembah nanti hari kiamat. Ini para ikhwah. Jadi saya kurang begitu setuju tentang seorang pendai. Bagus mungkin bercerita tentang kemunduran kaum muslimin, tapi bukan itu pokoknya. Pokoknya adalah apa? Membentengi kaum muslimin dengan akidah yang benar, sehingga tidak tertipu. Satu mie instan bisa berubah agama. Mungkin enggak, Pak? Mungkin. Kapan itu tidak mungkin? Ketika dia memiliki benteng yang kuat. Ketika dia mengetahui wattaqullah, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Taqwalah kepada Allah dan usaha yang baik, maka akan lancar rezekinya. Ketika dia meyakini fa inna nafsan lan tamuta hatta yastakmila rizqaha. Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Lalu kenapa saya harus pindah agama? Ya, kalau memang bukan rezeki saya tidak akan pernah sampai. Kalau memang rezeki saya tidak akan pernah ada yang bisa menghalanginya. Berarti yang saya dapatkan itulah rezeki saya. Yang tidak saya dapatkan itulah belum rezeki saya. Yang penting mencarinya dengan cara yang halal. Seperti itu, ya. Jadi tidak perlu menyebarkan berita-berita kristenisasi di sana, di daerah mana. Enggak perlu. Ya, yang paling penting kita sebarkan akidah yang benar di tengah kaum muslimin. Kita hanya mengingatkan realita sebagaimana disebutkan oleh diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya akan terjadi seperti ini, seperti ini. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya, tidak ada. Ini yang bisa sampaikan Bapak Ibu. Dan ada yang belum punya kitab ini? Satu orang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan diadakan insyaallah. Jadi saya setiap Sabtu pekan pertama membaca ini. Ya. Karena ini adalah perkara yang penting. Dengan memahami manhaj salaf, seseorang akan tahu tata cara beragama yang benar itu bagaimana. Nah, ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Silakan, Bu. Bismillah, barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiik barak. Bolehkah kita berteman dengan orang-orang yang di luar agama kita dalam satu kos-kosan, Ustaz? Ya, kembalikan kepada kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berinteraksi, bermuamalah dengan sebagian kaum Yahudi. Boleh. Misalkan beliau menggadaikan barang beliau, bahkan beliau meninggal dalam keadaan barang beliau tergadaikan kepada seorang Yahudi, baju perang beliau tergadaikan, boleh, ya. Tetapi tentunya kebolehan ini ada batasannya, ya. Berteman ada batasannya. Berteman untuk kita menjalin hubungan karena dia tetangga kos kita, maka boleh. Bahkan sampai bersyarikat dalam berdagang pun boleh. Tapi ada batas-batasannya. Batas-batasannya itulah yang dikenal dengan al-wala dan bara. Wala itu loyal, bara itu disloyal. Ya, itu batasannya. Jadi tidak boleh kita berteman yang menyebabkan wala, pertolongan, ataupun kecintaan. Ya, ini tidak boleh. Wallahu a'lam. Yang lain. Apaan, Ustaz? Maksudnya itu satu kamar, Ustaz. Ya, tidak mengapa walau satu kamar, tetapi tentunya berkamar dengan seorang muslimah lebih utama dibandingkan berkamar dengan seorang selain muslimah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la amat wa la amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh budak sahaya yang beriman, budak-budak itu diperjualbelikan, tidak ada harganya. Tapi ketika dia beriman, dia lebih baik dibandingkan seorang wanita musyrik meskipun dia mempesona kalian. Ya. Maka saya tidak terlalu menganjurkan untuk bersekamar dengan wanita selain Islam. Karena nanti kebiasaan-kebiasaan, tata cara bergaul, duduk, berpakaian akan bisa terimbas kepada wanita muslimah tersebut. Terutama di zaman yang penuh dengan kekurangan ilmu agama. Sebagian orang kadang-kadang dia akhirnya gara-gara kurang ilmu agamanya, dia membenarkan apa yang salah. Dan melemah lembutkan apa yang perlu dikeraskan dan ditegaskan pada saat itu. Contoh misalkan, dalam perkara menyerupakan diri dengan kaum kafirin, orang-orang kafir. Maka kalau seandainya menyerupakan diri dengan pakaian, itu akan menyebabkan kecintaan terhadap yang dia serupai. Makanya Pak, kalau lagi perayaan hari Natal, hari Tahun Baru misalkan, kaum muslimin memakai itu dan ikut-ikutan merayakannya, salah satu hal buruk yang dia akan dapati dalam perayaan itu adalah dia mau akui atau tidak akui, sulit untuk mengatakan agama Nasrani keliru, sulit. Ya, ini salah satu hal yang buruk dan itu dijelaskan oleh Syekhul Islam. ketika beliau dalam kitab Iqtida As-Siratal Mustaqim, ketika beliau menjelaskan hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Salah satu buruknya adalah dia yurithul mahabbah, akan mewariskan rasa cinta di dalam hati. Makanya orang yang menyerupakan diri dengan kebiasaan orang-orang kafir, dia sedikit pengingkarannya terhadap kebiasaan orang-orang kafir, karena ada rasa cinta ketika mengikuti. Jadi permasalahannya bukan hanya masalah memakai topi Sinterklas merah, yang penting kan hatinya saya yang muslim. Enggak, karena itu akan mewariskan kecintaan terhadap agama yang dia pakai atributnya tadi. Nah ini yang berbahaya. Wallahu a'lam. Jadi lebih baik dijauhi. Kalau hidup sekamar, lebih baik dia cari kos-kosan lain yang ada muslimahnya. Wallahu a'lam. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.